Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan kita pada hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini. Hanya kita semakin perhatian dengan 10 akhir. Sebagaimana Nabi sangat perhatian berkaitan dengan 10 akhir. Yang dikatakan bahwa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asral awakhir. Nabi ketika masuk 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, yang dilakukan satu syadda mi'zarahu, mengencangkan sarungnya, kiasan atau kinayah dari menjauhi para istrinya, fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga segalanya lebih meningkat, sedekahnya, baca Qur'annya, kualitas ibadahnya semakin meningkat. Paling tidak kita dengan kadar apa yang kita miliki, bagaimana punya greget untuk meningkat dalam perkara-perkara tersebut. Itu meningkat kualitas puasa kita, meningkat baca Quran kita, meningkat zikir kita, meningkat amalan ibadah kita, meningkat sedekah kita. Paling tidak berusaha untuk ada peningkatan. Yang kedua, ini wastaiqadha ahlahu ahya lailahu. Yang kedua, Nabi telah menghidupkan malamnya, ahya lailahu, membuat malamnya itu lebih hidup, lebih dihidupkan, artinya mempersedikit tidur. Baik menghidupkan malam itu dengan qiyamul lail atau dengan qiraatul Quran atau dengan doa wirid, intinya menghidupkan malam dengan taqarruban ilallah. Kemudian yang ketiga, wastaiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Membangunkan keluarganya. Ini menjadikan perhatian dengan keluarga, jangan sampai tertinggal dalam meraih kebaikan di 10 akhir bulan Ramadan, karena di sana ada Lailatul Qadar. Bapak sekalian, sekedar mengingatkan, mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik Allah untuk bisa lebih baik, bisa itu lebih meningkat. Dan walaupun kita kehilangan suasana Ramadan secara umum seperti tahun-tahun sebelumnya, mudah-mudahan Ramadan kita di tengah pandemi wabah seperti ini tetap berusaha untuk bisa mengontrol diri sebaik-baiknya, dan tentu kita lebih banyak mendekat kepada Allah dari sisi yang lainnya berkaitan dengan melandanya wabah di tengah-tengah kehidupan kita ini. Dan jangan lupa untuk senantiasa, yaitu di bawah bimbingan para ulama, di bawah bimbingan para asatidah yang betul-betul membawa ke jalan Ahlussunnah wal Jamaah, bukan orang-orang yang mereka justru akan menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena di zaman seperti ini banyak orang yang kemudian menggampangkan ini hilangnya ibadah-ibadah yang harusnya betul-betul dijaga. Dengan kita tidak ke masjid, kita tidak jumatan, kita tidak tarawih di masjid, tidak buka bersama dan seterusnya, itu banyak event dan momen yang hilang dari kita, yang terkadang orang kalau enggak kontrol diri ini lenyap dari segala macam keutamaan yang disediakan Allah Subhanahu wa taala, karena enggak ada nasihat atau tidak ada ini kontrol diri yang lebih baik. Bapak sekalian, kita melanjutkan pembahasan dari kitab Tazkiyatun Ayyini Asrul Qawaid Fi Tazkiyatin Nufus. 10 kaidah dalam hal tazkiyatun nafas, risalah Syekh Abdul Razak dan Abdul Muhsin Al-Abad hafizallahu taala. Kita kemarin telah sampaikan mukadimah beliau, di antaranya belum memberikan mukadimah bahwa besarnya perkara tazkiyatun nafas ini di antaranya dibicarakan dengan mengawali sumpah-sumpah yang Allah bawakan dengan 11 sumpah. Baru kemudian bicara tentang tasyiatun nafas. Ini menunjukkan tentang besarnya perkara tasyiatun nafas. Dan itu juga telah kita sampaikan ketika Syekh Salim bin Eid Al-Hilali mengambil faedah dari muqaddimah dari khutbatul hajah Nabi. Maka di antara pilar yang beliau terus ingatkan, pertama akidah, kedua tasyiatun nafas, ketiga manhajut talaqi. Karena ini merupakan pilar sokoh guru dalam kita beragama. Akidah kita penentu, runtuhnya akidah, runtuhnya agama kita. Yang kedua, bahwa tasyiatun nufus adalah poin penting dalam setiap amal ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Itu ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Ketika amal ibadah itu enggak ada poin ketakwaannya, enggak ada poin tasyiatun nufusnya, maka kehilangan ruh, jasad yang kehilangan ruh. Kemudian yang ketiga, yaitu manhajut talaqi, metode, manhaj, atau kurikulum, pengambilan ilmu yang dibataskan pada Al-Quran dan As-Sunnah, An-Nabawiyah, yang ini adalah kebenaran mutlak yang Allah ajarkan kepada kita, jangan sampai kita keluar dari panduan Al-Quran dan As-Sunnah, atau meninggalkan panduan Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian lari kemana-mana yang justru akan menyesatkan, yang semuanya rata-rata adalah jalan-jalan syaitan. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan ini hanya ada dua jalan, sabilullah, jalan Allah itu Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan subulus syayatin, semua jalan-jalan setan itu semua jalan-jalan selain jalan Allah, selain jalan yang diajarkan oleh Nabi yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga telah bawakan penjelasan tentang makna man zakaha wa man dasaha. Zakah yang mana aslinya adalah ziyadah fil khair, pertambahan kebaikan. Sehingga orang melakukan tasyiatun nafas, artinya dia melakukan berbagai macam amal-amal ketaatan, amal-amal kebaikan, menjauhkan segala keburukan-keburukan, dengan begitu dia akan berkembang dan memperbanyak. Dia akan semakin bagus, berkembang, meninggi, tambah muncreng, tambah tinggi, tinggi derajatnya, tambah bersih jiwanya, tambah bagus penampilannya, sehingga dia tumbuh berkembang, zakah. Sebaliknya, orang mereka itu mantasah, orang yang mereka mengotori jiwanya, tatsih artinya adalah, yaitu mendelep, atau dia al-ikhfa, semakin tersembunyi. Semakin dia bermaksiat, semakin dia mengotori jiwanya dengan kemaksiatan, dengan kedzaliman, dengan kedurakan pada Allah, semakin ambles. Ya, jiwanya semakin ambles, semakin ambles, semakin ambles, semakin terhina, sehingga jatuh ke lembah, yaitu jahanam. Kemudian, beliau menyampaikan beberapa kaidah dalam salah tasqiyatun nafs ini. Ada 10 kaidah telah kita sampaikan poin-poinnya. Sekarang kita lihat rinciannya. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak Hafizallahu Ta'ala. Semoga Allah memberikan faedah kita dengan menyimak apa yang beliau nasihatkan kepada kita. Sekaligus ini menunjukkan bagaimana kita senantiasa bersama dengan para ulama kaum muslimin dalam meniti agama ini. Karena jalan keselamatan hanya mengikuti para jalan salaf saleh yang betul-betul terbimbing dengan wahyu. Selain itu, semuanya terbimbing dengan hawa nafsu. Maka lihat orang-orang mereka bicara tanpa bimbingan wahyu, maka yang bicara adalah hawa nafsunya. Yang mereka anggap itu yang baik dalam kehidupan mereka itu. Maka al-qaidatul ula, yang pertama, kaidah yang pertama adalah at-tauhidu aslu ma tasku bihin nufus. Tauhid itu adalah akarnya segala perkara yang akan menjadikan jiwa itu bersih. Sehingga kalau ingin melakukan tasyiatun nufus, itu pondasi pertama untuk terwujudnya tasyiatun nufus adalah tegaknya tauhid di dalam diri seorang. Karena tasyiatun nufus ini tidak akan bisa terwujud kecuali dengan ini akar tauhid. Akar tauhid. Mari kita lihat perkataan Syekh Abdul Razak dalam bab ini. Beliau mengatakan inna tauhida huwa al-ghayatu allati min ajliha khalaqana Allahu azza wa jal wa awjadana kama qala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Beliau Di antaranya mengatakan sesungguhnya tauhid itu, tauhid dan tauhid sendiri secara bahasa artinya dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya adalah ja'ala syai' wahidan, menjadikan sesuatu itu tunggal, menjadikan sesuatu itu tunggal, satu-satunya. Ja'ala syai' wahidan, menjadikan sesuatu itu tunggal, satu-satunya, tidak ada duanya. Sehingga menjadikan keyakinan rububiyah hanya tertuju, hanya satu-satunya diyakini pada milik Allah Ta'ala. Hanya Allah satu-satunya sang pemilik rububiyah. Uluhiyah hanya satu-satunya Allah sang pemilik. Ini hak untuk disembah. Asma sifat hanya Allah satu-satunya pemilik kesempurnaan. Ini nama dan sifat-sifatnya. Sehingga hanya satu-satunya. Lah untuk meraih keyakinan dan praktek hanya Allah satu-satunya, itu harus ada dua rukun, ini an-nafyu wal-isbat. Penafian, peniadaan, dan penetapan. Tidak adanya dua rukun ini tidak akan pernah mencapai, yaitu makna satu-satunya. Contoh, yaitu Pak Iwan duduk di masjid. Ini hanya isbat aja. Pak Iwan duduk di masjid. Memang benar Pak Iwan duduk di masjid. Tetapi kalimat ini tidak memberikan makna satu-satunya. Kenapa? Karena boleh jadi kenyataan yang ada itu banyak bapak-bapak yang lainnya juga duduk di masjid. Memang benar Pak Iwan duduk di masjid. Tapi tidak menafikan, tidak menandakan adanya orang lain, bapak-bapak yang lainnya, atau orang lain yang duduk di masjid. Maka hanya penetapan saja tidak memberikan makna tauhid. Hanya menetapkan saja tidak memberikan makna tauhid. Itu tidak memberikan makna satu-satunya. Apalagi peniadaan aja. Ya ini peniadaan. Tidak ada yang duduk di masjid. Berarti malah enggak ada belas yang duduk di masjid, enggak ada sama sekali. Beda dengan adanya peniadaan dan kemudian diikuti penetapan. Tidak ada seorang pun yang duduk di masjid kecuali Pak Iwan. Sehingga Pak Iwan ini adalah satu-satunya orang yang duduk di masjid dan ditiadakan totalitas orang yang duduk di masjid. Sehingga hanya Pak Iwan saja yang duduk di masjid, selainnya enggak ada. Penetapan, yaitu dua rukun ini, penafian dan penetapan ini, berkumpulnya dua rukun ini, itu menghasilkan makna satu-satunya. Oleh karena itulah, tauhid itu, kalimat la ilaha illallah dikatakan kalimat tauhid. La ilaha illallah dikatakan kalimat tauhid karena dalam kalimat la ilaha illallah ini mengandung peniadaan dan penetapan. La ilaha nafyu, peniadaan, penolakan. Ilallah isbat, penetapan. Sehingga la ilaha illallah adalah peniadaan dan penetapan. Itu menghasilkan makna satu-satunya. Maka makna kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang hak, tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali hanya Allah Ta'ala. Sehingga kalimat ini memberikan penegasan. Satu, hanya Allah yang merupakan sesembahan yang hak, yang sebenarnya. Yang kedua, seandainya ada selain Allah yang disembah, maka semua sesembahan selain Allah ini adalah sesembahan yang palsu. Oleh karena itulah para ulama memberikan makna kalimat la ilaha illallah, dan itu satu-satunya makna yang benar adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Ta'ala. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali hanya Allah Ta'ala. Ini yang mestikan dengan tauhid. Tauhid seperti ini menjadikan Allah satu-satunya yang disembah. Itulah kata beliau, huwal ghayatul lati min ajliha khalaqanallahu wa aujadana. Itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, mengadakan kita. Tujuannya adalah untuk mewujudkan tauhid ini. Itu menjadikan Allah satu-satunya. Ini yang terkandung dalam makna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menegaskan maklumat yang jelas, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah kepadaku. Penjelasan para ulama, liya'buduni ay liyuwahhiduni. Maksudnya liya'buduni agar beribadah kepadaku, maksudnya adalah agar menyembahku. Agar menyembahku. Ya, agar mentauhidkanku, liya'buduni ay liyuwahhiduni, agar mereka mentauhidkanku. Apa arti pentingnya penegasan ini? Arti pentingnya, jangan sampai orang salah paham. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku. Yang maksudkan beribadah kepadaku adalah agar mereka menjadikan aku satu-satunya zat yang diibadai, yang disembah, tidak ada sekutu baginya. Sebab kalau hanya beribadah kepada Allah dan tidak mentauhidkan Allah, tidak membersihkan dari kesyirikan-kesyirikan, ibadahnya itu tidak dianggap ibadah, tidak kepake. Ibaratnya kata ulama juga, seperti sholat tanpa wudhu. Sehebat apapun sholatnya, kalau tanpa wudhu, maka sholatnya tidak sah. Ibadah kita sehebat apapun tanpa tauhid, maka ibadah kita mospro ambiar. Butuh contoh, bapak sekalian. Penjelasan pertama. Belajarlah kita dari kondisi masyarakat Quraisy. Di mana masyarakat Quraisy, mereka ini bukan masyarakat ateis. Kalau kita dalam di negeri kita bukan masyarakat PKI, bukan model PKI yang tidak mengenal Allah, kemudian yang tidak mengenal Allah sehingga anti Tuhan. Masyarakat Quraisy sangat mengenal Allah Ta'ala. Bagaimana Allah sebutkan dalam banyak ayat, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaqulun Allah. Seandainya kamu tanya ya Rasulullah SAW kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka pasti akan mengatakan Allah. Artinya mereka mengenal Allah Ta'ala. Bahkan mereka dalam peperangan-peperangan juga, mereka itu menyebut-nyebut Allah Ta'ala. Demi Allah, sering bersumpah, demi Allah. Itu mereka kenal. Hanya soal Allah kenal. Yang kedua, masyarakat Quraisy itu bukan sekedar mengenal Allah, tapi bahkan memiliki banyak ibadah, banyak ragam ibadah kepada Allah. Ya haji, tawaf, talbiyah, doa, kemudian bernadar, berpuasa. Itu masyarakat Quraisy. Tapi mereka itu, walaupun mengenal Allah, walaupun mereka sudah beribadah kepada Allah, tapi kalau diajak untuk berla ilaha illallah, enggak mau. Sombong, menolak. Sebagaimana Allah katakan dalam ayat, wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Kalau mereka diseru untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka sombong. Mereka angkuh, mereka enggak mau. Pertanyaannya, yang ditolak itu ajakan untuk apa? Apakah ajakan untuk mengakui Allah? Apakah ajakan untuk beribadah kepada Allah? Kalau seandainya ajakan untuk mengakui Allah, mereka sudah mengakui Allah. Kalau ajakan untuk beribadah kepada Allah, mereka sudah beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang mereka tolak itu ajakan untuk, perhatikan baik-baik, ajakan untuk menjadikan Allah satu-satunya yang disembah, sehingga menolak semua selain Allah sebagai sembahan. Ini yang mereka enggak mau. Karena mereka tahu artinya la ilaha illallah, tahu. Tahu persis itu artinya adalah menolak adanya sembahan selain Allah, lalu menjadikan Allah satu-satunya yang disembah. Ini mereka paham, maka mereka tolak. Sehingga yang mereka tolak bukan ajakan untuk mengakui Allah, bukan ajakan untuk beribadah kepada Allah, tapi yang ditolak adalah ajakan untuk menjadikan ibadah itu totalitas hanya ditujukan satu-satunya kepada Allah Ta'ala. Enggak boleh kepada yang lainnya. Ini yang mereka enggak mau. Prinsip Islam, prinsip dalam agama kita ini, para bapak sekalian, bahwa yang ada di alam semesta ini, yang ada ini hanya Allah dan alam semesta. Allah Al-Khaliq, Sang Pencipta, dan semuanya yang lainnya selain Allah adalah makhluk ciptaan. Termasuk malaikat, nabi, wali, dan seterusnya itu. Kemudian, haknya Allah itu disembah. Dan haknya makhluk tidak boleh disembah. Ini yang paling pokok. Walaupun makhluk itu memiliki derajat yang macam yang beda-beda. Ada malaikat, ada nabi, ada wali. Kemudian ada orang tua, ada pemimpin, ada orang tua. Ada orang dewasa, ada kecil. Islam mengajarkan memberikan muamalah kepada seorang sesuai dengan kedudukannya. Mereka punya kedudukan masing-masing. Ada yang tokoh, ada yang tidak tokoh. Ada yang pemimpin, ada yang dipimpin. Mereka punya hak masing-masing. Satu yang tidak pernah ada sampai manapun juga hak untuk disembah. Sampai derajat apapun yang dicapai oleh seorang hamba, dia tetap hamba, kewajibannya menyembah Allah dan tidak boleh disembah. Ini prinsip. Ini yang mesti difahami. Sehingga itulah hakikat makna kalimat la ilaha illallah, sehingga totalitas ibadahnya tertuju kepada Allah Ta'ala. Ha, untuk tujuan inilah kita diciptakan Allah. Anda mau jadi jenderal, mau jadi presiden, mau jadi konglomerat, mau jadi ini tokoh besar, mau jadi apa, silakan. Boleh. Boleh. Tapi Anda punya kewajiban yang paling utama adalah totalitas memberikan ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Anda bukan Tuhan, bukan Anda bukan anak Tuhan, bukan Anda kerabat Tuhan. Anda adalah hamba, kita semua adalah hamba yang wajib untuk totalitas tunduk kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Ini tugas yang paling pokok. Ini tugas yang paling pokok. Karena rusaknya masyarakat kita, musraknya sebagian orang kita ini, ketika enggak faham tauhid dan dia kepada penganut Islam, kemudian karena dia tokoh, karena dia pejabat, karena dia ini, kemudian dia melebur kayak menjadi milik semua ini aliran. Milik semua aliran. Kalau soal pemimpin, nabi jadi pemimpin. Dan ada saat itu ada orang kafir, musyrik, munafik, ahli maksiat, ada semuanya. Sehingga bagaimana bersikap, nabi sudah contohkan. Kalau kita muslim, kemudian teladannya nabi. Lain kalau muslim teladannya karmak. Lain kalau muslim teladannya itu orang kafir, orang musyrik yang tidak tahu agama. Maka salah tingkah. Salah tingkah. Salah dalam bersikap. Malah kemudian antipati dengan ajarannya agama sendiri, ajaran agamanya sendiri. Masing-masing aliran mereka pengen menjadi ini aliran yang paling ini diyakini benarnya dan paling diterapkan. Kita muslimin kemudian pengen itu bisa merangkul dan mewadahi semua aliran-aliran yang ada. Ini seakan-akan memberikan keridhaan kepada mereka semuanya. Ini karena kebodohan kita terhadap ajaran Islam. Dan merasa sok lebih bijak. Karena juga kebijakan yang bodoh. Ini perasaan bijak yang bodoh tentang agamanya itu. Tumbuh dari kebodohannya. Dan kebodohan kepada tauhid seperti ini, kebodohan yang paling fatal. yang paling fatal, yang paling berbahaya. Lalu beliau mengatakan, wa huwa aidan mihwaru da'watil anbiya'i wa rusul. Dan tauhid ini pula, silakan disimak kitabnya, dan tauhid ini pula adalah dakwahnya para poros, mihwar, poros dakwahnya para nabi dan rasul. Sumbu dakwahnya itu, poros dakwahnya itu tauhid ini. Artinya semuanya itu beredar dengan poros tauhid. Karena tanpa tauhid enggak ada gunanya. Tanpa tauhid enggak ada gunanya. Jadi orang sehebat apapun, maka lihat tadi masyarakat Quraisy tadi kita contohkan, mereka ini masyarakat yang beribadah, masyarakat yang mengagungkan Allah, bahkan punya ibadah, tapi yang mereka tolak tauhid. Dan Allah katakan mereka kafir musyrik walaupun beribadah kepada Allah Ta'ala, tapi karena mereka tidak bertauhid. Dan tanpa tauhid tidak ada gunanya kehidupan manusia itu. Kebaikan-kebaikannya itu tidak ada gunanya. Contohnya adalah, pertama, ini Ibnu Jud'an. Ibnu Jud'an, seorang yang super dermawan, kalau dia nyuguh tamu itu sampai mangkoknya dilayap pakai tangga, karena saking dermawannya, tapi dia tidak masuk surga sama sekali. Kenapa? Enggak punya tauhid. Bukan enggak mengakui Allah. Bukan tidak punya kebaikan sama sekali. Tapi bahkan kebaikannya berlimpah. Tapi yang tidak punya apa? Tauhid. Anda, kalau enggak pernah terdaftar sebagai mahasiswa UGM, umpamanya, enggak pernah akan bisa mendapatkan gelar sarjana, yaitu dari kampus UGM. Kayak apapun Anda. Syarat pertama itu adalah mendaftar sebagai, yaitu mahasiswa yang kampus UGM. Kalau enggak terhitung, hebatnya kayak apapun Anda. Kebaikan Anda, sifat apapun, luar biasanya kayak apapun, tapi kalau Anda ini ternyata itu tidak terdaftar sebagai Muslim karena tidak bersyahadat, tidak terdaftar, maka Anda tidak akan terpakai, Anda tidak akan terhitung. Sehingga jangan sampai terfitnah, terkecoh dengan omongan orang yang gila, yang penting baik. Yang penting jadi orang baik, baik itu apa? Maksud baik itu apa? Dan baik itu kepada siapa? Kebaikan yang hakiki apabila hanya tegak di atas tauhid. Kebaikan yang tegak di atas tauhid, kebaikan tendensius. Atau kebaikan yang tumbuh dari kebodohannya. Tauhid adalah dakwahnya poros, dakwahnya para nabi dan para rasul. Walau qad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa ijtanibut tauhid. Sungguh, telah kami utus di setiap umat, sungguh telah kami utus di setiap umat, rasulan seorang rasul. Yang setiap rasul ini, seruannya bagaimana? Ani'budullaha wajtanibut tauhud. Seruan setiap nabi dan rasul ini adalah, Ani'budullaha, sembahlah Allah, wajtanibut tauhud, dan jauhilah tauhud. Ini adalah seruan tauhid. Ini supaya semata-mata hanya menyembah kepada Allah dan menjauhkan dari yakni para tauhid. Bapak sekalian, para penasihat rahimah dan rahimakumullah, ini inti dakwah para nabi dan rasul. Semua nabi tanpa kecuali. Semua nabi dan rasul tanpa kecuali. Semua mendakwahkan tauhid seperti ini. Di mana? Allah merinci lagi dalam surat Al-A'raf diantaranya dari dakwah Nabiullah Nuh, Nabiullah yaitu Hud, Saleh, Su'aib, dan seterusnya itu. Semua dakwahnya tauhid. Dirinci satu-satu ilah Allah Ta'ala kisah-kisah dakwah mereka itu. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih Nabi dan Rasul itu kan problem yang dihadapi macam-macam. Ada problem dari akhlak, kemudian itu rusaknya perilaku, rusaknya akhlak, rusaknya kecurangan dalam masalah ekonomi. Ada orang modelnya kayak Fir'aun, Namrud, ada modelnya kayak Korun, ada modelnya kayak kaumnya Lut, ada modelnya kayak kaumnya Su'aib, itu lain-lain. Tingkat kerusakannya lain-lain. Tapi, semua Nabi dan Rasul, pors dakwahnya dari Tauhid ini. Kenapa sih? Karena inilah rahasia perbaikan. Semua Nabi dan Rasul itu datang untuk memperbaiki manusia. Dan poros perbaikannya itu ada di Tauhid. Kenapa? Karena rusaknya manusia sehingga mereka terjerumus, bergelimang dalam berbagai macam, yaitu perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat dan penyimpangan itu. Kenapa sebabnya itu? Sebabnya karena mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengagungkan Allah itu, atau berkurangnya kadar pengagungan itu berkaitan dengan sejauh mana rusaknya tauhid. Karena tauhid itu kan mengajarkan yaitu tumbuhnya rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah diberikan hak sebagaimana keagungan Allah taala. Letaknya di situ. Orang berani musyrik, berani kafir, berani melakukan bid'ah, berani melakukan maksiat. Itu karena semuanya berkaitan dengan hilangnya pengagungan kepada Allah atau tipisnya pengagungan kepada Allah Ta'ala. Maka ketika seorang dia itu memiliki tauhid yang benar, kata para salaf kita ini, la tangdur ila sigadil maksiat. Kamu jangan lihat tentang kecilnya maksiat. La tangdur ila sigadil maksiat. Jangan kamu lihat tentang kecilnya maksiat. Akan tapi lihatlah man asaita. Siapa yang Anda maksiati itu? Kalau kita berpikirnya itu yang kita perhatikan itu siapa yang kita maksiati? Yang kita maksiati itu Allah yang mencurahkan totalitas rezeki kehidupan kepada kita, yang berbuat baik total kepada kita, yang kebaikan yang tak pernah berhenti kepada kita, dan kita ini orang statusnya itu fakir, fukara, totalitas mutlak butuh kepada Allah, kok kita ini bermaksiat kepada Allah Ta'ala? Ini menunjukkan ini tipisnya kadar pengagungan kepada Allah, atau boleh jadi sebagian telah hilang kadar pengagungan kepada Allah Ta'ala. Inilah kunci perkataan Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam ketika berkomentar tentang ini kaumnya yang mereka ini bermaksiat, yang menentang dakwah Nabiullah Nuh. Apa itu? Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kalian ini memang kaum yang benar-benar tidak mengagungkan Allah Ta'ala. Berangkat dari tidak adanya rasa pengagungan kepada Allah, itulah yang menjadikan seorang itu kemudian tidak mewujudkan tauhid. Mengagungkan apa yang diagungkan Allah Ta'ala. Oleh karena itulah kenapa para nabi itu dakwahnya, poros dakwahnya adalah tauhid. Karena di situ rahasianya adalah yaitu di situ. Kemudian wa tauhidu huwa awwalu ma yajibu 'alal insani lidhuhuli fi dinil Islam wa kadzalika huwa awwalu ma yajibu 'alad da'iyah ila Allah ayu'allimahu linnas. Tauhid itu adalah awal yang diwajibkan Allah kepada manusia. Perkara pertama yang diwajibkan Allah kepada manusia ketika seorang itu masuk ke dalam Islam. Ketika orang masuk Islam, pertama kali bukan suruh sholat, bukan suruh puasa, bukan suruh haji, tapi pertama kali harus syahadat dulu. Bertauhid dulu sebelum yang lainnya. Bertauhid dulu. Dan ini pula yang seharusnya dilakukan para da'i dalam dakwahnya yang pertama kali. Seorang da'i pertama kali dakwahnya mesti urusan tauhid dulu. Sebagaimana yang Nabi lakukan ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Nabi pesankan pada Mu'adz apa? Innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ya ila ayyuhidullah. Ya Mu'ad, kamu akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab. Maka jadikan awal dakwahmu, awal seruanmu adalah seruan kepada tauhid. Ini wasiat Nabi. Karena ini kunci, kunci. Orang belum dikatakan masuk Islam itu kalau belum dia bertauhid. Belum kalau dia belum bersyahadat, belum bertauhid. Karena ini merupakan pintu pertama untuk bisa masuk ke pintu ke untuk masuk ke kamar-kamar berikutnya itu pintu pertamanya itu adalah yaitu bersyahadat. Kemudian Allah katakan seterusnya katakan berikutnya. Wa qad ta'adallahu alladzina la yaskuna anfusahum bitauhid wal iman bil adabi syadid yaumil qiyamah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mereka tidak membersihkan jiwanya dengan tauhid dan iman, diancam mereka itu dengan azab yang dahsyat, azab yang pedih di hari kiamat kelak. Sebagaimana ayat Allah katakan, wa wailul lil musyrikin, celakalah orang-orang musyrik, alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun, yaitu orang-orang mereka tidak melakukan zakat, tidak menunaikan zakat, sedang dan mereka itu mengingkari pula dengan hari akhirat. Yang perlu diperjelas adalah apa makna la yu'tuna zakat. Celaka orang musyrik. Menjadi orang musyrik itu tidak akan ada untungnya dari segala arah. Orang musyrik itu orang yang mereka tidak menunaikan zakat. Apa maksudnya la yu'tuna zakat? Karena kalau salah memahami juga bahwasanya ini tidak berzakat berarti musyrik. Maksudnya la yu'tuna zakat di sini adalah di antaranya qala Ibnu Taimiyah rahimallahu taala berkata sekosan Ibnu Taimiyah berkaitan dengan tafsir ayat di atas, hiya at-tauhidu wal iman alladhi bi yaskul qalbu fa innahu yatadammanu nafya ilahiyah ma siwal haqqi minal qalbi. wa isbata ilahiyah al-haq fil qalbi wa huwa haqiqatu la ilaha illallah wa hadha aslu ma tasku bil qulub. Kata Syekhul Islam beliau mengatakan yang dimaksudkan dengan la yu'tuna zakah adalah at-tauhid wal iman. Ini tauhid dan iman. Yang hati tidak akan pernah menjadi bersih kecuali dengan tauhid dan iman ini. Hati tidak akan pernah menjadi bersih kecuali dengan tauhid dan iman ini. Kenapa? Hati tidak akan pernah bersih kecuali dengan tauhid dan iman ini. Karena dalam tauhid ini terkandung nafya ilahiyah masiwal haq minal qalbi. Dalam kalimat la ilaha dalam keadaan tauhid ini terkandung penafian segala yang disembah selain Allah yang hak dari hati. Sehingga ini akar kotorannya itu yang dibersihkan dulu. Tauhid itu membersihkan, itu melakukan penolakan segala bentuk yang disembah selain Allah Ta'ala, segala bentuk yang diagungkan, yang dikeramatkan selain Allah Ta'ala. Ini akarnya kotoran di sini. Ini dicabut dulu, dibuang. Wa isbata ilahiyatil haq fil qalbi. Dan dalam kalimat la ilaha illallah atau dalam tauhid ini terkandung penetapan bahwasanya Allah adalah al-haq, ilah yang hak. Dalam ini yang ditanamkan dalam hati. Hanya Allah ilah yang hak itu. Selain Allah ilah yang batil. Dan inilah sumber kebersihan. Penanaman, pemancangan, Allah adalah ilah yang hak, inilah sumber kebersihan. Dan inilah hakikat kalimat la ilaha illallah. Dan inilah aslu ma tasku bil qulub. Inilah sumbernya, ini kebersihan hati. Sehingga tanpa tauhid ini, oh nonsen, tidak akan pernah terwujud yang namanya tasdiyatun nufus. Kayak apapun dia melakukannya itu. Berkata al-imam Ibn al-Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, Ibn al-Qayyim itu satu di antara muridnya Syaikhul Islam Ibn Taimiyah. Di antara muridnya Syaikhul Islam Ibn Taimiyah itu, satu Ibn al-Qayyim, dua Ibn al-Kathir, ketiga Imam Adz-Dzahabi. Semuanya orang top-top semuanya itu. Karena gurunya pun juga top. Al-Allamah Ibn al-Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, qala aktsarul mufassirina min as-salaf wa man ba'dahum hiya at-tauhid syahadatu an la ilaha illallah wal imanul ladzi bi yasqul qalbu wa huwa aslu kulli zakatin wa nama. Berkata Imam Al-Qayyim, berkata kebanyakan dari kalangan para ahli tafsir dari para salaf dan setelahnya, bahwa yang maksudkan dengan wala yu'tuna zakah, ini la ya alladzina la yu'tuna zakah, alladzina la yu'tuna zakah, yang dimaksudkan dengan az-zakah di situ adalah ini at-tauhidu, yaitu syahadat la ilaha illallah, dan iman yang dengan tauhid inilah hati akan menjadi bersih, dan inilah poros akar segala kebersihan dan pertumbuhan. Wa kama anna tauhida huwa aslu matasku bin nufus wa tathur fa inna syirka huwa asyaddu ma yudannisun nufus wa yathiku biha bal huwa muhbitul li jami'il a'mal. Sebagaimana tauhid adalah porosnya kesucian jiwa dan kebersihannya, maka syirik itu adalah yaitu sumbernya kotoran. Sumberan kotoran. Kalau Anda pengen nyapu, kalau keran comberan kotoran itu enggak dibumpet dulu, oh itu ya Anda ngepelnya itu mau sampai itu jengkelit, kata orang itu, oh tetap tidak akan pernah bisa bersih. Karena sumbernya itu enggak ditutup dulu, di kerannya ditutup dulu. Ini baru kemudian disapu, dibersihkan, dipel, sehingga karena hasilnya kebersihannya itu. Tapi kalau enggak. Karena sumber kotorannya itu ada. Nah, sumber kebersihan itu tauhid. Sumber kotorannya adalah syirik. Kalau syiriknya itu enggak dibumpet dulu, oh ini akan kotor terus. Akan kotor terus. Kemudian, syirik itu sumber kotoran. Perkara yang paling mengotori jiwa. Dan bahkan yang menghancurkan seluruh amal-amal itu. Sebagaimana Allah katakan, walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan apabila dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau ya Muhammad SAW dan kepada para nabi dan rasul sebelummu, kalau engkau menyekutukan Allah, niscaya seluruh amal-amalmu akan hancur dan kamu benar-benar akan menjadi orang yang rugi. Wa huwa alladhi huwa dzambul ladzi la yaghfiruhu Allahu 'azza wa jalla abadan liman mata 'alaihi. Dan syirik adalah dosa yang Allah tidak akan pernah mengampunkan dosa syirik itu selamanya bagi orang mereka mati di atas kesyirikan, sebagaimana Allah katakan, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik kalau sampai matinya tidak bertaubat. Adapun kalau bertaubat itu, semua taubat ini akan menghancurkan semua dosa apapun. Dosa apapun kalau ditaubati, tidak syirik atau membunuh atau kufur atau segala macamnya, semuanya akan ini hapus kepada Allah SWT. Maka Allah pun menyeru orang-orang Nasrani untuk bertaubat, orang munafik untuk bertobat, para pembunuh untuk bertobat. Dan kita pun orang yang beriman diperintahkan bertobat. Karena sehebat apapun kita sudah berusaha untuk mewujudkan kebaikan, ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka mesti saja ada kekurangannya. Mesti ada kekurangannya. Maka, yaitu hendaknya seorang dia betul-betul, yaitu memiliki usaha yang kuat untuk mewujudkan tauhid ini. Wa haramallahu al-jannata ala kulli man asyraka ma'ahu ghairahu. Dan Allah mengharamkan surga bagi setiap orang yang mereka menyekutukan Allah dengan yang lainnya itu. Sebagaimana Allah katakan, innahu mayyusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga dan tempat tinggalnya neraka, dan bagi orang zalim itu tidak ada penolong. Faida haqqaqal abdu tauhida hasalat lahu zakah al-kamilah. Kalau seorang hamba itu mewujudkan tauhid, kalau hamba itu mewujudkan tauhid, dia akan ini akan menghasilkan atau akan membuahkan ini kebersihan yang sempurna, kesucian yang sempurna. Wa hasalat lahu al hidayatu wal amnu attamat attamani fid dunya wal akhirah. Dan tauhid ini akan menghasilkan hidayah dan keamanan yang sempurna di dunia dan di akhirat. Kalau seorang mewujudkan tauhid dengan sempurna, hidayah yang didapatkan sempurna dan keamanan yang diperoleh sempurna. Semakin berkurangnya kadar tauhid, semakin mengurangi kadar kesempurnaan hidayah dan kesempurnaan rasa aman. Sampai dia tidak punya rasa aman sama sekali, khususnya di akhirat ketika tidak punya tauhid, ketika kehilangan tauhid. Alladzina amanu walam yalbisu imanum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang mereka itu beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan syirik, maka baginya adalah keamanan baginya dan bagi mereka baginya adalah keamanan dan petunjuk dari Allah Ta'ala. Keamanan dan petunjuk ini akan didapatkan oleh seorang sesuai dengan kadar tauhidnya. Semakin sempurna tauhidnya, semakin sempurna kadar iman, kadar keamanannya dan kadar itu petunjuknya. Siapa yang lebih aman dibandingkan orang yang mereka itu hatinya betul-betul bersandar total kepada Allah SWT? Orang kalau di rumahnya itu ada satpam-satpam, semakin lengkap satpamnya, dia semakin punya rasa aman. Ada satpam, ada lengkapi lagi CCTV, lengkapi lagi dengan senjata yang canggih-canggih, lengkapi lagi dengan pengawal-pengawal yang dukdeng. Ini dia semakin merasa aman. Semakin lengkap perangkat pengaman itu, semakin merasa aman. Siapa yang lebih merasa aman dibandingkan dengan orang yang mereka bersandar kepada Allah, karena Allah yang paling mencukupi dalam memberikan rasa aman. Tidak ada yang melebihi Allah Ta'ala. Maka Nabi orang yang paling memiliki rasa aman dalam kehidupannya. Orang yang paling jauh dari sikap stres, kemudian pening tiap hari, itu ada orang yang mereka itu jauh dari tauhid. Jauh dari mentauhidkan Allah Ta'ala. Semakin orang sempurna tauhidnya, semakin orang yang paling tenang. Lihatlah Nabi SAW contoh yang paling nyata. Nabi ini orang yang paling tenang, ini orang yang paling betul-betul sempurna dalam hal keamanan dan hidayahnya. Kenapa tauhid itu menjadikan orang semakin sempurna hidayahnya? Karena orang yang bertauhid itu, dia akan semakin menyempurnakan kelurusannya itu dalam berjalan menuju Allah Ta'ala itu. Sampai menjadi lenceng selenceng-lencengnya itu karena ini tauhid. Semakin sempurna tauhidnya, semakin lenceng jalan hidupnya itu. Maka semakin sempurna hidayah yang dia dapatkan. Tapi semakin igleh-igleh tauhidnya, semakin berkurang kadar tauhidnya, semakin pula dia berkurang kadar ini kesempurnaan hidayahnya itu. Maka sangat erat antara tauhid dengan rasa aman dan hidayah. Famata akhlasal abdu adzullah lillahi wal mahabbata lahu khalasat a'maluhu wa sahat wa zakat nafsuhu wa taubat. Maka kapan saja seorang hamba itu dia memurnikan ketundukannya dan kecintaannya kepada Allah, semakin murni ketundukannya, semakin murni rasa hinanya di hadapan Allah Ta'ala, semakin murni rasa cintanya kepada Allah Ta'ala, maka akan menghasilkan ini murninya amal-amal. maka akan menghasilkan murninya amalan-amalan dia. Orang yang paling tulus, paling ikhlas, paling murni, amalnya itu tujuannya itu tidak ada tendensis apa-apa, itu orang yang paling bertauhid. Sama-sama ada orang tum-tuman amplop, nyoh-nyoh-nyoh-nyoh, gerakannya Masya Allah, nyoh-nyoh-nyoh. Yang satu cari muka Allah, yattaghuna wajhallah, sehingga enggak peduli dengan orang yang dikasih ini, punya hubungan kerabat, enggak punya hubungan kerabat, akan menguntungkan dunia dia, tidak akan menguntungkan dunia dia, enggak ada urusan. Yang dicari wajah Allah, yang penting wajah Allah itu dia dapatkan. Ini keridhaan Allah Ta'ala. Yang satu, ngasih-ngasihnya itu cari wajah manusia. Cari wajah manusia. Supaya manusia itu dia ridha dengan dia. Yang cari wajah manusia. Berangkatnya berbeda, amalnya sama. Yang satu memurnikan amal karena Allah Ta'ala, yang satu itu dia beramal karena ingin mendapatkan pujian manusia. Maka orang yang seperti ini, kalau dia sudah beramal seperti ini, dia tidak mendapatkan pujian manusia, kecewa berat, stres, pening, pusing. Maka jangan heran kalau ada anggota kalau ada calon anggota DPR, tum-tumuan amplop, kemudian ngasih-ngasih, bangunkan, membuatkan jalan, kemudian dengan harapannya mereka bisa memilih dia jadi. Begitu enggak jadi, gila. Karpet digulung, kemudian batako dicongkeli lagi, kemudian ngamuk-ngamuk, jalan ditutup. Ini karena memang yang dicari wajah manusia, yang begitu enggak dapat, maka dia ngamuk-ngamuk. Lain dengan orang mereka ikhlas, memurnikan amal. Maka orang mereka amalnya itu murni, selesai beramal, selesai. Urusannya dengan Allah Ta'ala, enggak peduli dengan manusia. Hatinya plong, los. Akan menjadi orang paling berbahagia. Jauh dari kegelisahan. Tapi, kalau orang beramal karena manusia, gelisah terus. Yang muji dikit, gelisah. Gak ada muji, super lebih gelisah lagi. Padahal sudah tampil Allah dia itu. Sehingga, hidupnya itu betul-betul terombang ambing. Gelap. Dan, wasakat nafsuhu wa taubat. Dan jiwanya pun menjadi bersih, menjadi bagus. Menjadi bagus. Karena dia bermuamalah itu enggak ada tendensi apa-apa kecuali Allah Ta'ala. Sehingga berbaik kepada manusia. Ini ada betul-betul akan menjadikan jiwanya itu bagus. Wa ma ta'adkhala 'alaiha ma yasubuha min sawa'ibi syirki dakhala 'alam nafsi min ad-danas wa tadsiyah bihasabi dzalik. Tapi ketika ke dalam jiwa itu masuk kotoran-kotoran syirik, maka akan masuk pula kotoran-kotoran ke jiwa manusia sesuai dengan kadar syirik yang bercokol di dalam hatinya. Maka beliau katakan, fala zakata li nafsi illa bitahqiqit tauhid wa ifradul wa ifradillahi ta'ala bil ibadah wa ikhlasil amallah. Maka tidak akan diperoleh jiwa itu menjadi bersih, tidak akan dipulih kebersihan jiwa, kecuali dengan mewujudkan tauhid, dengan mengesahkan Allah Ta'ala dengan ibadah, dengan mengikhlaskan amal untuk Allah Ta'ala, sebagaimana Allah katakan, ala lillahi dinul khalis, ketahuilah hanya milik Allah lah agama yang murni. Wala zakata li nafsi illa bitakhlisiha minasyirki bijami anwa'ih, wa takhlisiha min kulli ma yunaqidhu tauhida wa yut'ifuhu. Dan tidak akan jiwa itu menjadi bersih kecuali dengan membersihkan syirik dengan segala cabangnya dan membersihkan dari semua yang akan merusak tauhid dan melemahkannya. Begitu perkataan Syekh Abdul Razzaq yang kita bisa ambil faedahnya. Dan betul-betul ini adalah sebuah tuntutan dalam kita untuk melakukan tazkiyatun nufus. Tidak akan terwujud tazkiyatun nufus kecuali dengan tauhid. Maka tauhid itu adalah porosnya tazkiyatun nufus. Semoga Bapak Ibu sekalian, ikhwan sekalian dan para pemirsa sehat, bugar dan tetap di atas Islam dan Sunnah sampai kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan keliru menempuh jalan. Hidup kita ini sebentar, kalau udah sampai sesat jauh, ngalu-alu untuk kembali. ini hendaknya seorang dia betul-betul berpikir matang untuk menempuh jalan ke depan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Ya, gimana? Afan Ustaz, ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, Afan Ustaz boleh jelaskan tentang tauhid rububiyah? Ya. Tauhid rububiyah itu tauhid yang berkaitan dengan keyakinan kita tentang Allah, Allah sang pencipta yang memiliki segalanya, yang mengatur segala, yaitu urusan kehidupan. Intinya tauhid yang berkaitan dengan keyakinan-keyakinan tentang Allah Ta'ala. Maka kalau hanya sekedar berhenti di sini, belum dikatakan bertauhid. Sampai dia mewujudkan, yaitu amal dia, apa itu totalitas penghambaan kepada Allah Ta'ala. Ada orang sudah berkeyakinan tentang Allah, kayak orang-orang musyrikin. Yakin Allah sang pencipta, yakin Allah sang pemilik, Allah yakin Allah sang pengatur segala macamnya, yakin Allah yang memberikan rezeki. Itu yakin semuanya. Orang musyrikin Quraisy. Tapi ketika bagian beribadah, itu selain kepada Allah juga kelata, uzza, manat. Walaupun statusnya sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ini dibahas secara khusus dalam pesan tauhid. Cukup panjang lebar, tapi singkatnya gitu. Jadi rububiyah itu berkaitan keyakinan kita tentang Allah SWT. Pertanyaan terakhir, bismillah, assalamualaikum Ustaz. Apa ingin bertanya, jika seorang keluarga kena PHK dan tidak bekerja, apa boleh tidak membayar zakat karena tidak memiliki uang? Jazakallahu khairan. Ya, namanya zakat itu beban untuk orang yang mampu. Kalau tidak mampu berzakat itu dizakati. Zakat itu ada nisabnya. Ya, zakat itu ada nisabnya. Orang punya harta sekian, nyapai nisabnya, artinya ukuran untuk dia ini dibebankan kewajiban zakat, maka dia baru berzakat. Kalau nggak mampu, maka dia dizakati. Itu enaknya menjadi seorang muslim, sehingga syariat ini dibebankan kepada orang yang mampu. Tidak mampu haji, dia nggak perlu haji. Tidak mampu zakat, nggak perlu zakat. Demikian, mungkin semoga manfaat. Wassalamualaikum. Kalau zakat fitrah ukurannya itu bukan kemampuan finansial kayak itu, tapi berkaitan dengan yaitu punya beras cadangan makanan pada hari itu atau tidak. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.